إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله عز وجل وبارك فيكم. Malam ini insyaallah taala kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala. Pembahasan yang paling penting dalam agama kita tentunya adalah pembahasan tauhid. Dan itu merupakan ciri dakwah salaf. Tanda dakwah salaf, ciri dakwah salaf adalah memberikan perhatian besar terhadap perkara tauhid. Sebab itulah awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengawali dakwah dengan tauhid dan Nabi juga menutup dakwah beliau dengan perkara tauhid dan peringatan dari kesyirikan. Oleh karena itu, pelajaran tauhid adalah pelajaran yang paling penting dari seluruh pelajaran yang ada, dan seorang muslim dan muslimah hendaklah selalu mengulang-ulang pelajaran tauhid. Ya, hendaklah selalu memurajaah, mengulang-ulang dan tidak pernah bosan untuk mempelajari tauhid. Dan itu yang kita saksikan dari para ulama kita. Ya, ulama kita, ulama-ulama besar, ya, tidak terhitung kali mereka mengulang-ulang pelajaran usulus salasah. Diulang-ulang terus pelajaran al-qawaidul arba'. Dan yang hadir di pelajaran itu adalah para ulama juga. Yang menyampaikan pelajaran usulus salasah adalah ulama, dan yang meramaikan juga adalah para ulama. Ya, sebab mereka memahami bahwa pelajaran seperti ini, pelajaran tauhid, adalah pelajaran yang paling penting dalam agama ini. Sebab dialah yang menentukan masuk neraka, masuk surga atau selamatnya neraka seseorang itu dengan tauhidnya. Itu yang menentukan, ya, apakah seorang hamba masuk surga atau masuk ke dalam neraka itu sangat bergantung kepada tauhidnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu, ikhwan fillah azzakumullah, pelajaran seperti ini, ya, hendaklah selalu kita ulang dan kita selalu murojaah. Ya. Baik, pembahasan terakhir yang kita bahas adalah pembahasan tentang tawakal. Dan kita telah selesai dari pembahasan ini. Ya. Maka pada malam ini insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, bab berikutnya, al-babur rabi was-salasun. Bab yang ke-34. Baik, insyaallah taala kita memohon kepada Allah semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab tauhid ini pada tahun ini insyaallah taala. Baik. Sudah lewat pertengahan ya. Sudah lewat pertengahan. Semoga yang dulu-dulu tidak dilupa. Ya. Terkhusus kepada ikhwan yang menghafal matannya, semoga ya matannya dihafal dari awal sampai akhir yang dihafal. Baik. Sebelum kita baca bab berikutnya, bab yang ke-34 ini, ya mungkin ada satu orang saja ikhwan yang mau menghafal. Siapa yang mau? Bebas ya, silakan. Fama salata. Kultu irtaqaitu. Sawadun azim idrufi ali sawadun azim fadalantu annahum ummati fadalantu annahum ummati faqila li fanadartu فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فلنبذه فقال الناس في أولئك فقال بعضهم فقام عكاشة طيب سنت بارك الله فيك. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى لنجد حفلنا يا قلبا إن شاء الله. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. باب tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tidak ada yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali kaum yang merugi. Ini ayat terdapat pada surah Al-A'raf ayat 97 ya. 91. Baik. 99. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat setelah ini beliau sebutkan wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun, dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat pencipta kita, kecuali dia adalah orang-orang yang tersesat. Baik. Pada bab ini terdapat dua topik pembahasan. Pada bab ini terdapat dua topik pembahasan yang dijadikan satu. Ya, dijadikan satu. Kenapa? Sebab dia tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah merasa aman dari makar Allah. Yang kedua adalah berputus asa dari rahmat Allah. Ini dua topik pembahasan, tetapi disatukan sebab dia harus bergandengan. Jelas, merasa aman dari makar Allah berarti harus takut, harus punya sifat al-khawf, takut. Jangan merasa aman. Kemudian yang kedua, jangan berputus asa, berarti harus punya harapan. Ya, inilah yang disebut dengan al-khawf war-raja. Dua, ya, dua rukun ibadah yang tidak boleh ditinggalkan satu dan diambil yang satu, tapi harus digabungkan dua-duanya. Al-khawf, rasa takut, ya, dari azab Allah. Jangan merasa aman dari azab Allah, tapi takutlah dari makar Allah, dari azab Allah. Yang kedua, jangan berputus asa, berarti harus punya harapan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhwani fi din azzakumullah. Penulis kitab rahimahullah ta'ala membuat bab ini, dibuat bab ini, bab tentang tidak bolehnya merasa aman dari makar Allah dan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya, beliau membuat bab ini dan meletakkan pada pembahasan tauhid. Kenapa demikian? Sebab berputus asa dari merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah, dua-duanya mengurangi tauhid. Dua-duanya mengurangi tauhid. Orang yang merasa aman dari makar Allah, maka tauhidnya cacat. Kenapa? Berarti dia tidak punya rasa takut kepada Allah, atau ada rasa takutnya tapi kurang. Yang kedua, orang yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala juga kurang tauhidnya. Kenapa? Kalau begitu dia tidak ada harapannya kepada Allah. Dia tidak punya harapan kepada Allah, sementara ar-raja, harapan, itu bagian dari tauhid. Seorang mukmin harus senantiasa besar harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia jatuh dalam dosa misalnya, dia berharap, dia punya besar harapan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Jelas ya? Jelas? Baik. Kita bahas yang pertama dulu, sebab ada dua topik ya. Yang pertama, jangan merasa aman dari makar Allah. Orang yang merasa aman dari makar Allah, maka dia adalah orang yang tidak sempurna tauhidnya. Merasa aman dari makar Allah. Ya. Apa yang dimaksud makar? Apa itu makar? Ya. Makar itu kan dari bahasa Arab ya, al-makru. Kemudian di Indonesia kan makar. Konspirasi orang bilang ya. Ya. Ikhwan fil din, makar, apa itu makar? Makar, ya, artinya, ya, makar Allah, makarnya Allah itu artinya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, dalam kitab beliau ini, kitab I'anatul Mustafid, sebab beliau punya beberapa kitab yang membahas kitab tauhid ya, beliau punya syarah. Ya, ada kitab namanya I'anatul Mustafid yang ada di depan saya ini. Yang saya miliki adalah kitab I'anatul Mustafid, syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, beliau juga punya syarah kitab tauhid yang ringkas, lebih ringkas daripada ini. Itu Al-Mulakhas. Itu juga syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, tapi yang ada di depan saya ini cukup bagus, sebab dia lebih detail sedikit daripada Al-Mulakhas. Baik. Beliau berkata, makar Allah itu artinya isalul uqubati ila man yastahiqquha min haitsu la yashur. Ya, ini kata beliau. Isalul uqubah, mengirimkan azab, uqubah balasan, menyampaikan balasan, mendatangkan balasan kepada siapa? Kepada orang yang berhak. Kepada orang yang berhak. Jadi kalau dia tidak berhak, tidak akan diberi oleh Allah balasan itu. Tidak akan diberi oleh Allah azab itu. Jadi azab ini hanya Allah sampaikan, hanya Allah berikan kepada orang yang berhak. Tetapi yang mengerikan adalah, inilah bahayanya makar ini. Yang mengerikan adalah, kata beliau, dalam keadaan orang itu tidak merasa. Na'udzubillah. Dia tidak pernah berpikir akan ada azab ini datang kepada saya. Tidak merasa dia. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Sebelumnya dia begitu kaya, begitu sehat, begitu bahagia, tiba-tiba datang azab secara apa? Secara tiba-tiba. Ya. Inilah yang dimaksud dengan makar Allah. Makanya di sini Allah menyebutkan apakah mereka merasa aman. Sebab ini perkara yang berbahaya. Maka seorang yang beriman itu tidak boleh merasa aman dari yang seperti ini. Makar Allah luar biasa, mengerikan. Azab yang Allah akan berikan kepada orang yang berhak dalam keadaan orang itu tidak pernah merasakan sedikit pun. Ini bahaya. Ada orang ya bermain di pantai, berolahraga, beraktivitas, melihat tenangnya laut, terbit matahari, masya Allah, berselfie, tiba-tiba air laut itu berubah menjadi mengerikan. Ini namanya makar Allah itu. Ini yang harus diwaspadai. Ya, ada orang tadinya sehat luar biasa. Tiba-tiba ditimpakan penyakit yang mengerikan oleh Allah. Normal, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia sakit. Makar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ikhwani fillah, makar itu, makar Allah artinya apa tadi? Azab yang Allah berikan kepada orang yang berhak dalam keadaan dia tidak merasa sedikit pun akan datang azab itu. Barakallahu fiik. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Ya. Kata Allah dalam ayat, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tadi sudah paham ya, apa makar Allah itu? Apakah mereka merasa aman? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwani fi din, barakallahu fikum. Merasa aman dari makar Allah, ini adalah ciri khas orang-orang musyrik, ciri khas orang-orang kafir. Ini ciri mereka. Adapun orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya, maka mereka tidak akan pernah memiliki ciri itu. Itu kalau beriman. Yang memiliki sifat seperti ini itu adalah orang yang kafir atau orang yang beriman tapi imannya adalah iman yang sangat lemah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, kata beliau, al-mu'min ya'malu bitta'ah. Seorang yang beriman yang dia selalu melakukan ketaatan kepada Allah, beriman dan selalu taat. Sebab konsekuensi dari iman harus apa? Harus taat, bukan sekedar ucapan. Kata beliau, orang yang beriman dan dia buktikan keimanannya dengan selalu taat kepada Allah, mereka itu, kata beliau, ini yang beriman ini, mereka itu adalah orang musyrik. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu merasa takut, wajib, bahkan bergetar, bukan sekedar takut tapi selalu bergetar, khaif, selalu ditimpa rasa khawatir terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang beriman, kata beliau. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang selalu taat, selalu taat. Tapi ternyata apa? Ternyata apa keadaan dia ketika dia selalu taat, ternyata selalu dihantui rasa takut. Masya Allah. Itulah orang yang beriman ya. Kehidupannya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi bersamaan dengan itu selalu ada perasaan khawatir. Jangan sampai Allah tidak menerima ibadah saya, Kemudian Allah memasukkan saya ke dalam neraka, Allah memberikan azab saya di dunia, selalu khawatir. Itu orang beriman. Sebaliknya, wal fajiru, orang yang fajir, orang yang fajir di sini mencakup orang kafir dan mencakup muslim, tapi muslimnya lemah, mukmin tapi mukminnya lemah, itu fajir. Bagaimana ciri mereka? Ciri mereka kata beliau, ya'malu bil ma'asi, mereka adalah orang yang gemar berbuat dosa. Fajir itu adalah orang yang gemar berbuat dosa, wa huwa amin. Namun ternyata mereka selalu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ya, ayat ini yang kita bacakan tadi, apakah kalian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'malu makar Allah illa al-qaumul khasirun. Ayat ini itu menceritakan tentang karakter orang-orang kafir. Jadi ayat ini siaknya, konteksnya itu berbicara tentang orang kafir. Kemudian Allah mengatakan, kalian ini wahai orang kafir, apakah kalian merasa aman? Ya. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, memang nampak jelas bahwa ini ayat siaknya, konteksnya itu berkaitan dengan orang kafir. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, ayat sebelumnya itu menceritakan para nabi dan kaumnya, para nabi dan kaumnya. Ya, dimulai dengan Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ya, diceritakan oleh Allah bagaimana keadaan kaumnya ini yang membangkang kepada Nabi, kemudian dia merasa aman terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menantang azab Allah. Bukan sekedar tidak takut, tapi justru mereka menantang azab Allah. Kemudian setelah Allah ceritakan ini, Allah sebutkan ini ayat, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Kita lihat ayat sebelumnya misalnya, tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Ketika Nabi Nuh mengajak mereka, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ya, ketika Nabi Nuh diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka, kemudian Nabi Nuh mengajak mereka, ibudullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, tidak ada yang berhak untuk kalian sembah selain Allah. Diajak mereka untuk bertauhid. Dan inilah dakwah para nabi. Makanya kita katakan tadi, tauhid itu pelajaran yang paling penting seluruh setiap nabi dakwahnya ini. Nabi Nuh mengajak mereka, sembahlah kalian Allah. Menyembahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Apa jawaban mereka? Apa jawaban kaumnya Nabi Nuh? Mereka berkata, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Ya, bukannya mereka takut kepada Allah? Diancam Nabi Nuh, kalau kamu tidak menyembah Allah begini, begini, begini. Sebutkan ancaman-ancaman. Tapi apa jawaban mereka? Bukannya mereka takut kepada Allah, tapi justru mereka membangkang. Ini kan merasa aman namanya. Apa kata mereka? Mereka berkata, inna, sesungguhnya kami. Siapa yang berkata ini? Al-mala', al-mala'u min qawmi. Al-mala' artinya pembesar. Pembesar. Ya, kalau kita sekarang, tokoh agamanya. Tapi tokoh agama yang menyimpang. Al-mala'u min qawmi, pembesar-pembesarnya berkata, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami memandang kamu, wahai Nabi Nuh, adalah orang yang sesat. Sesat. Masya Allah. Nabi dibilang sesat. Kenapa dibilang sesat? Karena Nabi Nuh mengajak mereka kepada tauhid. Nabi mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan kepada siapa? Wajdan, wala suwa'an, wala yaguz, wala ya'uq, wala orang-orang saleh yang diibadahi. Kuburan-kuburan orang saleh yang disembah disuruh ditinggalkan. Apa kata mereka? Sesat kamu. Jadi saudara pendahulunya, ya. Jadi kalau ada seorang dai yang mengajak kepada tauhid, menyuruh mereka meninggalkan pengkultusan kepada kuburan, kemudian dikatakan sesat, kita katakan, oh, kamu kaumnya Nabi Nuh, generasinya Nabi Nuh. Ya, tidak usah khawatir. Apa jawab mereka? Inna lanaraka fi dhalalin mubin, sesungguhnya kami memandang melihat kamu Nabi Nuh adalah berada dalam dhalal, kesesatan. Tidak sampai di situ, bukan tidak cukup mereka berkata sesat, ditambah lagi mubin, kesesatannya jelas. Jelas. Orang awam saja tahu, saking sesatnya sampai orang awam pun paham kamu sesat. Bukan hanya kami yang tokoh agama memandang kamu sesat, tapi orang yang tidak pernah belajar agama saja jelas bagi dia sesatnya kamu. Masya Allah. Lihat bagaimana mereka ini merasa aman dari makar Allah. Padahal sudah diperingati oleh Nabi Nuh, jangan hati-hati. Peringati dia. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Kata Nabi Nuh, sesungguhnya aku mengajak kaumku siang malam. Tidak hanya siang malam, tidak henti setiap hari. 300 berapa lama didakwahi mereka? Baru datang azab. 950 tahun, subhanallah. 950 tahun diajak mereka. Dan Nabi Nuh mengajak mereka dengan lemah lembut, tidak dengan kekerasan. Coba lihat di sini, ikhwan fillah. Ketika mereka berkata kepada Nabi Nuh, kami melihat kamu itu sesat dan sesatnya nyata dan jelas. Apa jawabannya Nabi Nuh? Qala ya qaum. Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku. Tidak mengatakan wahai kalian kafir, enggak. Enggak begitu, wahai kaumku. Wahai masyarakatku. Wahai saudaraku. Masya Allah. Qala ya qaum, wahai kaumku, laisa bi dhalalah, tidak ada padaku sedikit pun kesesatan, tidak ada. Diperingati lagi, laisa bi dhalalah, tidak ada padaku satu pun kesesatan. Dhalalah sedikit pun tidak ada. Walakinni rasulun bir rabbil alamin. Akan tetapi saya ini hanyalah rasul. Saya hanya rasul, saya hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah. Dari Allah tidak ada sesat. Saya hanya menyampaikan, tidak ada saya tambah, tidak ada saya kurangi. Saya hanya menyampaikan, saya rasul. Dan rasul itu bertugas untuk menyampaikan dan harus terpercaya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu rasul. Itu dai. Jangan menambah, jangan mengurangi. Dan itu tugasnya seorang dai, lurus. Jangan ditambah, jangan dikurangi, sampaikan persis seperti wahyu Allah, persis seperti sabda Nabi. Oleh karena itu beliau berkata, saya ini hanya rasul, menyampaikan kepada kalian apa yang datang dari Rabbku, pencipta seluruh alam, termasuk kalian yang dicipta oleh Allah. Uballighukum risalati Rabbi, aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Wa ansahu lakum, dan aku menasihati kalian. Aku menasihati kalian. Ya, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku punya ilmu dari Allah yang kalian tidak punya ilmu tentang itu. Saya punya ilmu dari Allah, makanya saya sampaikan ilmu itu kepada anda. Apa yang terjadi? Hah? Kata Allah Subhanahu wa taala, fakadzabu bi ayatina. Ternyata mereka tetap mendustakan Nabi Nuh dan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi. Ketika mereka seperti itu, Datanglah azab Allah tiba-tiba. Inilah makar Allah kepada mereka. Apa azabnya Allah? Ya fa agraqna alladzin. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa agraqna alladzin kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'alim. Maka tiba-tiba datanglah azab Allah, makar Allah berupa apa? Kami tenggelamkan mereka. Datang banjir. Banjirnya tidak seperti yang ada di mana? Yang baru-baru. Yang ada di daerah Kendari dan seterusnya. Tidak pernah terjadi banjir seperti ini. Luar biasa ini. Ini banjir yang luar biasa ini. Ya, sebelum terjadi banjir mereka masih sempat mengolok-olok. Subhanallah. Lo coba lihat ini. Perasaan aman dari makarnya Allah. Mereka sudah jelas-jelas menentang, berbuat dosa, berbuat maksiat, bahkan menentang Rasul. Ternyata mereka merasa aman dari azab Allah. Bahkan mereka masih sempat mengolok-olok, padahal satu hari dua hari datang azab Allah. Kapan mereka mengolok-olok? Ketika Nabi Nuh disuruh buat perahu, sebab sudah mau datang azab Allah. Buat perahu, buat di gunung. Ketika Nabi Nuh membuat perahu di gunung, mereka tiap hari datang mengolok-olok. Kenapa ada perahu di gunung? Bodoh kamu. Orang itu buat perahu di pinggir laut. Ini di atas gunung yang tinggi, yang paling tinggi dibuat itu perahu. Bodoh kamu. Di olok-olok. Ya, apa kata Nabi Nuh? Ya silahkan mengolok-olok, nanti kami yang mengolok-olok. Sekarang kamu mengolok kami, nanti kami yang mengolok kalian. Ternyata betul. Tidak lama kemudian setelah perahu selesai, datanglah makar Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka tidak pernah menyangka. Buktinya apa mereka tidak pernah menyangka? Sebab mereka sudah melihat dan membuat perahu dan sudah diancam, masih sempat diancam dan hidup. Coba tobat kalian, segera berhenti kalian. Ini sebentar lagi datang azab Allah. Masih mengolok-olok juga. Ini dia. Khalifuddin barakallahu fiik. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat ini. Afa aminu makarallah disebutkan sebelumnya tentang kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang membangkang kepada Nabi Nuh, kemudian mereka merasa aman dari azab Allah. Setelah itu Allah sebutkan nabi setelahnya lagi. Setelah Nabi Nuh Allah sebutkan nabi siapa? Nabi Hud. Wa ila 'adin akhahum Hud. Setelah selesai Allah ceritakan Nabi Nuh, Allah berpindah pada nabi yang kedua, wa ila 'adin akhahum Hud. Dan ingatlah ketika kami mengutus Nabi Hud kepada saudara mereka kaum 'Ad. Kaum 'Ad. Siapa yang diutus? Nabi Hud. Diutus oleh Nabi Hud untuk berdakwah. Apa dakwahnya? Sama seperti Nabi Nuh. Ya qaum, u'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Sama. Sembahlah hanya Allah dan jangan kalian berbuat sekutu bagi Allah. Tidak ada yang berhak untuk kalian sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Hud juga memberikan ancaman. Ini ancamannya, ini balasannya. Tapi apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Qala al-mala' alladziina katharu min qaumihi. Berkata al-mala, apa tadi al-mala? Apa tadi al-mala? Pembesar. Jadi selalu pembesar yang menentang. Selalu pembesar-pembesar itu yang menjadi penghalang dakwah. Yang banyak hartanya, yang tinggi kedudukan dalam agama, tokoh-tokoh agama itu selalu. Memang dia tidak ada di situ, tapi dia mengarahkan orang. Sesat itu salah, serang dia. Bubarkan pengajiannya. Siapa yang begitu? Tokohnya. Ya. Alasannya apa? Karena dia anti ini, anti itu. Padahal yang anti itu Nabi. Alasannya apa? Dia tidak suka ziarah kubur. Dusta. Kan dusta. Bukan ziarah kuburnya yang tidak disuka, tapi caranya yang tidak benar. tapi dianukan kepada penjual sayur yang tidak mengerti agamanya itu tidak suka ziarah kubur. Nah, siapa yang bilang seperti itu? Tokoh. Ini adalah generasi pelanjut kaumnya Nabi Nuh yang sesat dan generasi pelanjut kaumnya Nabi Hud. Perhatikan apa kata pembesarnya. Qala al-mala. Berkata al-mala pembesar alladzina kafaru min qaumi, yang kafir. Yang kafir dari kaumnya Nabi Hud. Inna la naraka fi safaha. Sesungguhnya kami melihat engkau wahai Hud adalah orang yang safaha. Safaha, safi. Apa itu safaha? Apa itu safi? Bukan safi ya. Safi. Safaha. Safaha itu tolol. Dulu lebih parah daripada jahil. Kalau jahil, jahil itu bodoh. Di atasnya bodoh apa? Nah, inilah sepi, tolol, dungu, tidak waras. Kalau jahil itu kan masih waras pikirannya kan. Tapi kalau sepi, dungu, itu yang anu. Nah, sudah dewasa tapi masih suka ketawa-ketawa sendiri. Nah, itu jahil, itu sepi. Faham ini? Luar biasa. Tuduhannya kepada Nabi. Jadi dia tidak lagi mengatakan kamu itu jahil, kamu bodoh. Enggak, tapi kamu itu safaha. Dulu, tolong. Luar biasa. Ini ucapan ini bahaya sekali. Mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah mereka pernah merasa takut? Tidak, mereka merasa aman. Mereka bilang begitu sambil ketawa. Mereka bilang begitu sambil Allahu Akbar. Sambil bilang sallu ala nabi. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa ini orang-orang seperti ini. Di rumah Allah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mubarakkan adalah majlis Rasulullah. Mereka yang selalu bilang kami majlis Nabi. Majlis Nabi Maulid. Mana ada Nabi pernah maulid? Tidak pernah Nabi maulid. Ya. Justru majlis Rasulullah yang sebenarnya itulah yang mereka benci. Ya. Inna la naraka fi safah. Kami memandang kamu itu dungu, tolol. Wa inna. Tidak berhenti di situ. Lanjut lagi. Tidak puas dengan tuduhan itu. Tidak puas. Bagaimana masyarakat itu betul-betul menjauh, kasih tuduhan-tuduhan dusta. Mereka tidak sadar bahwa dakwah itu bukan milik dia, dakwah itu miliknya Allah. Mereka tidak sadari itu, bahwa dakwah tauhid itu adalah dakwah milik Allah. Kalau dia adalah dakwah milik Allah, siapa yang menjaga? Allah yang menjaganya. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut busuk mereka. Wa yaqballah, tapi Allah tidak mau. Allah enggan illa an yutimma nurah, kecuali Allah semakin menyempurnakan cahayanya. Semakin anda benci dakwah, semakin banyak orang suka. Sebab apa? Sebab orang semakin tertarik. Ada apa ya dengan dakwah ini? Kok dituduh begini? Akhirnya orang menelusuri, oh ternyata dakwah Al-Quran dan Sunnah. Kan begitu. Makanya ada orang di antara mereka berkata, tidak, kalian kenal ini? Tidak usahlah kalian kenal. Takut mereka, kalau kalian kenal, nanti kalian telusuri. Kalau kalian telusuri, nyangkul hati kalian, kamu tinggalkan kami. Kan begitu. So, siapapun yang jujur mempelajari dakwah salafiyah dan dia punya fitrah yang lurus, tidak ada syubhat padanya, tabiat manusia itu pasti akan kembali kepada fitrahnya. Pasti. Ya. Yang repot itu kalau ada penghalang tadi seperti tadi, kamu bodoh, dia itu bodoh. Tolol itu. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Jadi bukan hanya mereka berkata kamu tolol, tapi mereka menambah lagi, sesungguhnya kami menyangka. Nah, bahasanya menyangka, tidak pasti. Kami ini menyangka-nyangka, mengira-ngira kamu ini kayaknya termasuk pendusta. Kenapa mereka bilang kayaknya? Tidak memastikan, sebab mereka mengenal betul siapa Nabi Hud. Mereka menjumpai Nabi Hud orang jujur. Dan mereka mungkin pernah mengatakan kamu jujur, sama seperti orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad berdakwah kepada tauhid, Nabi Muhammad mengetes mereka. Kata Nabi Muhammad, bagaimana pendapat kalian kalau aku beritahukan bahwa di balik gunung ini sudah ada pasukan berkuda lengkap dengan senjata siap menghancurkan kalian? Antum musaddiqina fiyya? Apakah kalian akan membenarkan saya? Apa kata mereka? Kami tidak pernah mendapat kamu bohong. Setelah Nabi tahu bahwa mereka sudah membenarkan Nabi, kalau begitu aku peringatkan kalian dari azab Allah. Sembahlah Allah, tinggalkan sembahan selain Allah. Apa kata mereka? Setelah itu mereka berbilang, pendusta Nabi Muhammad. Pendusta Nabi Muhammad. Sama di sini ya. Apa kata mereka? Kami menyangka kamu itu di antara barisan pembohong. Kami menyangka-nyangka saja, tidak yakin. Barakallahu fiik. Maka Nabi Hud berkata, ya qaum. Kembali Nabi Hud juga memberikan ya qaum. Wahai kaumku. Ini bahasa-bahasa yang luar biasa ya. Ya qaum, wahai kaumku. Laisa bi safah. Tidak ada sedikit pun ketololan pada diri, tidak ada. Walakin li rasulun min rabbil alamin, tetapi saya ini tidak lain kecuali rasul yang berasal dari Rabb kalian, pencipta kalian. Uballighukum risalati rabbi, saya hanya menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Wa ana lakum nasihun amin, dan saya adalah penasehat bagi kalian dan terpercaya. Saya penasihat yang terpercaya. Kalian ini yakin saya ini orang terpercaya, tidak pernah berbohong. Makanya mereka berkata kami mengira-ngira saja. Langsung Nabi Nuh ingatkan, saya ini penasihat dan saya amin, sangat terpercaya, dan kalian percaya sebelumnya. Apa jawaban mereka lagi? Qalu ajitana lina'budallah. Mereka berkata, wahai Nabi Hud, ajitana, apakah kamu datang kepada kami membawa dakwah? Lina'budallah, dakwah yaitu kami hanya boleh beribadah kepada Allah. Itu dakwah kamu yang kamu bawa kepada kami, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Waladara ma kana ya'budu aba'ina, dan kamu menyuruh kami meninggalkan sembahan-sembahan yang disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kami tidak mau. Mau apa? Itu kata mereka. Kami tidak mau. Kamu suruh kami meninggalkan sembahan nenek moyang kami, tidak mungkin. Kami tidak mau. Mau apa kamu? Setelah itu mereka berkata, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sekarang coba datangkan itu azab yang kamu janjikan kepada kami, yang kamu ancamkan kepada kami, coba datangkan kalau memang kamu benar. Luar biasa ini. Perasaan amannya ini luar biasa ini. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka Allah menjawab tantangan mereka. Azab apa yang Allah berikan kepada mereka? Azab apa yang Allah datangkan kepada mereka kaumnya 'Ad? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dan pada kaumnya Nabi 'Ad kami datangkan kepada mereka azab berupa rihul aqim, berupa angin yang menghancurkan. Jadi azabnya angin topan yang menghancurkan. Bukan angin supoi-supoi, bukan angin yang bawa kebaikan, tapi angin yang aqim, yang meluluh lantakkan. Kalau pernah terjadi bencana berupa angin, itu tidak akan sama dengan angin yang menimpa kaumnya Nabi Ad. Kenapa tidak sama? Sebab Allah mengatakan, "Ma tadru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karran." Perhatikan angin ini, ngerinya. Kata Allah, "Ma tadru min syai'in atat 'alaihi." Tidak ada sesuatu pun yang terkena angin kecuali angin itu menghancurkan benda itu. Menghancurkan benda itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hancurnya benda itu menjadi serbuk. Na'udzubillah. Kalau ada angin bertiup, paling terbang apa? Terbang sayapnya masjid. Tapi ketika dia terbang, tetap utuh itu sayap. Ini tidak. Angin, apapun yang disentuh oleh angin itu, maka benda itu akan hancur menjadi serbuk. Na'udzubillah. Pernah antum dapat azab seperti ini? Tidak ada azab seperti ini. Sebab Nabi memang pernah meminta kepada, jangan kamu berikan azab seperti azab dulu kepada umatku, sayangi umatku. Ini angin luar biasa ini. Ya, kalau ada bangunan kuat kena angin itu langsung menjadi apa? Langsung kembali menjadi serbuk-serbuk tanah. Na'udzubillah. Kira-kira kalau gunung yang ditimpa itu angin, gunung itu langsung apa? Fata. Kira-kira bagaimana kalau manusia yang kena itu angin? Bisa dibayangkan itu. Ma tadru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramin. Dan bukan hanya angin itu, bukan hanya angin, ditambah dengan sa'iqah. Apa itu sa'iqah? Petir. Angin bercampur dengan petir yang membakar dan menggosongkan tubuh-tubuh mereka. Na'udzubillah. Ngeri. Ya, seterusnya. Nah, selesai lagi. Setelah selesai, Allah ceritakan Nabi siapa? Nabi Hud. Allah berpindah lagi kepada Nabi. Setelahnya adalah Nabi Saleh. Ceritakan lagi oleh Allah Nabi Saleh. Setelah itu Nabi Syu'aib, disebutkan dalam Al-Quran, antum baca saja. Nabi Saleh, apa dakwanya Nabi Saleh, kemudian apa jawaban mereka, apa tantangan mereka, apa kekurangan ajaran mereka, dan seterusnya. Tapi azan dulu. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan lagi kaum Nabi Saleh. Ya wa ila Samud akhahum saliha, yang diutus kepada kaum Samud. Apa dakwahnya? Sama. Ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Sembahlah Allah, jangan berbuat sekutu bagi Allah. Setelah itu Nabi Saleh, untuk meyakinkan dakwah Nabi Saleh, diturunkan mukjizat berupa unta. Kata Nabi Saleh, Nabi Saleh memperingatkan, hadhihi naqatullah lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah. Ini adalah naqah, unta. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Fadaruha ta'kul fi ardillah, biarkan dia makan di bumi, jangan diganggu. Diperingati ya. Wala tamassuha bisu, jangan kamu berbuat sesuatu yang jelek kepada unta itu. Kalau kalian berbuat sesuatu yang jelek, fayakhudakum adabun alim, maka Allah akan menimpakan azab yang sangat pedih kepada kalian di dunia. Sudah diperingati. Apa jawabannya? Ah, kembali siapa? Al-Mala', Al-Mala'nya lagi. Ya, Al-Mala' berkata lagi Al-Mala'nya, selalu Al-Mala' di sini yang menjadi penghalang dakwah. Ya, berkata Al-Mala', ya, yang sombong, dia berkata kepada orang-orang yang lemah, yang miskin, yang tidak punya harta tapi beriman. Dia pengaruhnya lemah dengan kekayaannya. Hei, kamu mau beriman dengan Nabi Sulaiman? Nah, kata mereka ya. Ya. Lima ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi? Kata mereka kepada orang-orang lemah, orang-orang yang miskin dipengaruhi ya. Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi? Apakah kamu yakin? Yakinkah kamu bahwa Nabi Sulaiman itu rasul? Kalau kami ini yang tokoh-tokoh tidak yakin. Kami ini yang sudah makan asam garam ini, nah, sudah kelebihan ya, tidak beriman. Kamu mau beriman kepada dia itu? Kami ini tidak mau beriman. Kalau kamu ikut kami, dolar. Kan begitu orang, fasilitas. Apalagi orang lemah ya, oh cepat itu. Tapi orang-orang lemah ini kokoh, tidak, kami tetap beriman. Kami tetap beriman. Akhirnya apa? Mereka-mereka ini fa'aqarun naqah, di samping mereka membangkang tidak beriman, mereka tangkap ramai-ramai itu unta. Bayangkan ya, sudah diperingati ya. Coba lihat bagaimana mereka betul-betul merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tangkap perhamparan unta, kemudian mereka sembelih. Wa atau an amri rabbihim. Setelah mereka sembelih, mereka sombong. Setelah mereka sembelih, bergaya mereka, sombong mereka. Mereka datang kepada Nabi Saleh. Setelah mereka sembelih, berkata, ya Saleh, wahai Saleh, bukan lagi Nabi, Saleh. Seperti memanggil anu, Soleh, Soleh. Kan tidak beradab itu. Ya Salih, wahai Salih, i'tina bima ta'iduna. Kami sudah sembelih tontam. Sekarang mana itu azab Allah? I'tina, datangkan kepada kami bima ta'iduna yang selalu kamu sebut-sebut itu. Jika kamu memang benar. Coba lihat, luar biasa mereka. Apa yang terjadi? Fa'akhadathumur rajfah. Maka Allah pun menjawab tantangan mereka dengan mendatangkan apa? Ar-rajfah. Apa ar-rajfah? Gempa bumi. Gempa bumi. Seperti apa gempa buminya? Sekali lagi, jangan antum pernah bayangkan azab yang menimpa umat Nabi Muhammad sama seperti azab dulu. Tidak. Tidak sama sedikit pun. Azab dulu itu mengerikan. Sama-sama gempa, tapi namanya sama, tetapi hakikatnya berbeda. Gempa yang luar biasa. Gempa dicampur apa? Gempa bercampur petir juga. Jadi dua ya. Dua. Kenapa dua? Sebab dia sudah ingkar menantang juga. Ingkar di bumi, bumi menolak. Menantang azab Allah, Allah turunkan petirnya. Coba. Dia ingkar di bumi, bumi tidak sudi, menolak bumi. Digoncangkan mereka, ditenggelamkan mereka, dihancurkan mereka oleh bumi, tentara Allah. Ya, kemudian mereka menantang azab Allah, Allah menjawab, ini sudah, kamu tantang saya, ini petirku lawan. Enak saja beraninya dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan petir, apa yang terjadi? Gosong mereka. Di pagi hari sudah berkelimpangan, mereka mati semua, tidak ada tersisa. Nauzubillah. Ini kaumnya Nabi Saleh. Setelah itu, setelah Allah sebutkan Nabi Saleh, Allah sebutkan lagi Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Nah, kalau Nabi Nuh terkenal ya. Ya. Nabi Lut mengajak juga mereka beribadah kepada Allah, dan mereka di samping syirik kepada Allah, mereka juga punya kebiasaan keji, yaitu homo. Diperingati oleh Nabi Lut, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alam, innakum la ta'tuna rijala shahwatan min an-nisa, bal antum qaum musrifun." Berarti tinggalkan itu perbuatan melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Ya betul melampaui batas. Bukan, ya, bukan pasangannya. Ya, tayyib. Barakallahu fikum. Apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka ketika diperingati dengan kesalahan mereka dan azab yang Allah akan timpakan kepada mereka? Mereka menjawab, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu. Tidak ada jawaban kaumnya. Bukannya mereka mengatakan, iya kami bertobat, tidak. Kami takut kepada Allah, tidak. Tapi apa jawabannya? Akhrijuhum min qaryatikum. Hei kalian, siapa yang berkata ini? Pembesar lagi. Pembesarnya. Kalian semua, wahai masyarakat, akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan dia dari kampung. Keluarkan Nabi Lut itu dari kampung. Usir dia. Keluarkan dia. Ada orang benar, usir. Jangan biarkan dia berdakwah. Usir dia. Kalau dia ada di sini, usir. Sampai ada yang berkata, saking takutnya masjidnya dimasuki, sampai ada yang berkata, gampang. Supaya orang-orang we. Tahu orang-orang we? Siapa orang-orang we? Ya. Supaya orang-orang we itu, ya, tidak mau masuk masjid kalian, lakukan maulid di situ. Sebab dia itu tidak mau masuk masjid kalau ada maulidnya. Tahu siapa yang dimaksud? Wahabi yang dimaksud. Kalau mau kalian mengusir supaya mereka Wahabi tidak masuk masjid kalian, gampang katanya. Saking takutnya, adakan maulid di masjid kalian. Sebab Wahabi itu tidak mau mengadakan acara kalau di situ ada maulidnya. Entah siapa yang dimaksud. Kalau saya tidak, kalau ada maulid di situ, kalau bukan acara maulid saya masuk. Kalau ada lagi acara maulid diundang, saya tidak datang. Tapi kalau bukan acara maulid, saya disuruh ceramah dengan senang hati. Kalau gitu. Tapi memang ada sebagian yang dimaksud memang luar biasa. Pokoknya mesti itu harus tenang baru dia isi ceramah. Saudara kita juga. Ya, kalau itu masjid tidak steril, jangan isi ceramah di situ. Sampai-sampai kalau ada di situ orang yang mengisi ceramah bertentangan dengan kita, tidak usah di situ-situ, cari masjid lain. Ta'awudzubillah. Nah, mungkin itu yang dimaksud. Bukan saya. Kalau saya, ya, kamu mengadakan maulid di situ, kalau Anda maulid saya tidak datang. Tapi kalau sudah selesai maulid diundang ceramah malamnya, saya bisa datang. Kan begitu. Tapi kalau ada saudara kita tidak, kalau di situ ada acara begini, jangan isi ceramah di situ. Bagaimana caranya? Bikin masjid sendiri. Akhirnya apa? Dakwah di masjid sendiri saja. Tidak ada dakwah keluar. Harus. Kalau tidak ada hijab, betul, harus berhijab. Tetapi jangan memaksakan. Baru dakwah, anu semua, topeng semua masjid. Harus. Kalau tidak, tidak usah diceram. Ya. Jadi belum apa-apa sudah di belum tersampaikan sunnah Nabi, orang sudah antipati. Ya. Barakallahu fikum. Jadi jawabannya apa tadi? Ya, akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan dia. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang sok suci. Coba lihat tuduhannya kepada Nabi Luh. Sok suci. Pertanyaan saya, ada tidak orang sekarang seperti itu? Ketika dilarang itu gay, lesbian dan seterusnya, jangan sok suci Ustaz. Siapa yang bilang begitu? Itu tadi yang bencong. Jangan sok suci. Sama ini. Berarti ya, bila seperti itu, ini keturunannya kaumnya Nabi Luh yang masih hidup. Pelanjut. Sok suci itu Ustaz. Sok suci itu Nabi Luh. Keluarkan dia, usir dia. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil." Maka Allah menurunkan azab kepada mereka berupa apa? Hujan batu. Dihujani oleh batu. Jadi bukan hujan air. Coba lihat jenis azab-azab Allah luar biasa. Sudah ada hujan air yang menjadikan banjir, sudah ada gempa bumi, apalagi tadi angin, ini sekarang hujan, hujan lagi, tapi hujannya hujan batu. Antum mau kemana kalau hujan batu? Dan batunya ini bukan batu biasa. Kalau batu gunung, mungkin masih bisa ditangkis. Tangkis sama kau itu. Kalau batu gunung. Hah? Kalau mau kuteskit, di situ lagi di bawah, saya di atas, saya kasih jatuh ke bawah, tangkis nih. Itu baru gambaran saja. Belum hujan dari atas lagi ini. Benda itu semakin tinggi, semakin luar biasa anunya kan. Ini hujannya bukan hujan, bukan batu biasa, tapi batu yang sangat panas sekali. Sudah batu panas luar biasa. Dan bukan hanya azab itu, tapi wa qatal wa ja'alna 'aliha safilaha. Kami balik itu bumi. Jadi bukan lagi gempa ya. Bukan lagi gempa. Kalau gempa kan masih begini di atas dia. Tapi ini begini. Yang atas menjadi bawah. Jadi begini. Dia di atas langsung dibalik oleh Allah. Setelah itu dihujani batu. Selamat atau tidak? Tidak ada yang selamat. Itu kaumnya Nabi Nuh. Iya. Dan seterusnya Nabi Syuaib. Ayah dan seterusnya ya. Terus kita sebutkan lagi setelahnya Nabi Syuaib. Silakan untuk baca dalam surah Al-A'raf. Ya, ayat ini sebelumnya ya, Nabi Syuaib apa? Ya, di situ ada kaumnya yang syirik juga tapi mengurangi juga takaran. Penjual bilang 2 kilo tapi 1 kilo. Itu kaumnya Nabi Syuaib itu. Itu kaumnya Nabi Syuaib itu. Kalau di pasar begitu, kasih tahu itu. Kamu ini masih di zaman Syuaib atau zaman Rasulullah? Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah taala. Ketika diperingati jangan begitu seterusnya, jawabannya pun sama, hampir sama dengan sebelumnya. Akhirnya apa? Allah juga datangkan kepada mereka gempa bumi sama. Tapi gempa bercampur dengan petir juga. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah-kisah ini, barulah Allah sebutkan ini ayat ini. Wa ma arsalna min qabla wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Seterusnya, setelah itu kata Allah, walau anna ahlal qura. Setelah ayat tadi Allah sebutkan walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu kampung. Siapa yang dimaksud penduduk suatu kampung? Itu tadi semua yang lewat penduduknya Nabi Hud. Seandainya mereka semua penduduk kampung itu, walau anna ahlal qura amanu, mereka beriman kepada nabinya, beriman kepada Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, mereka beriman dan bertakwa, mereka meninggalkan homo, meninggalkan curang dalam timbangan, ditinggalkan semua dosa. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, maka pasti kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kalau ingin memakmurkan negeri kita, kalau ingin makmur negeri kita, berkah langit dari atas langit dan bumi kita berkah, caranya bagaimana? Penduduknya harus beriman dan bertakwa. Itu caranya. Kalau ingin negeri kita makmur, pemimpin kita bagus, penduduknya harus kembali kepada tauhid, kembali menyibukkan diri dengan tauhid, memperbaiki iman mereka dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dilakukan dengan cara apa? Mengajak mereka untuk kembali kepada majelis ilmu, bukan mengajak demo. Sebab demo membuat mereka semakin jauh dari agama. Diajak mereka beriman dengan keimanan yang benar, diajarkan kepada mereka tauhid. Ya, luar biasa. Contohi negeri yang diberkahi oleh Allah, Makkah dan Madinah. Diberkahi oleh Allah, kenapa? Sebab mereka adalah penduduk ya, yang menjaga tauhid mereka dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wanita-wanita menutup aurat. Ya, masya Allah, luar biasa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "La fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard, walakin kadzabu," akan tetapi mereka mendustakan. Mereka mendustakan para nabi, "fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Maka kami pun menimpakan kepada mereka azab disebabkan karena ulah perbuatan mereka sendiri. Kemudian kata Allah, "Afa amina ahlul qura?" Apakah penduduk sebuah negeri merasa aman? Ayatiyahum ba'suna bayatan, datang kepada mereka azab kami di waktu malam, di saat mereka tertidur lelap. Nah, ini yang sudah terjadi nih. Nabi-nabi sebelumnya ada yang datang kepada mereka azab itu di waktu malam, ketika mereka tertidur. Di subuh harinya mereka sudah mati semua. Malamnya diazab oleh Allah, di subuh harinya sudah mati semua. Ingatkan ini, afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu tidak merasa aman? Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah yang Allah datangkan di malam hari di saat mereka seluruhnya tertidur lelap? Merasa aman? Kafe-kafe ya, yang beraksi di malam hari, apakah mereka merasa aman itu? Di malam hari tiba-tiba Allah datangkan, yang khususnya ada di pinggir pantai sana, merasa aman? Kapan sudah ada perasaan aman? Tunggu. Apalagi kalau sudah ada penentangan ya, coba nih, tidak ada nih, pernah terjadi juga. Itu di Palu gitu, di sini tidak. Itu kan merasa aman namanya. Di atas dosa tapi merasa aman, bahaya itu. Tunggu. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun aw amina ahlul qura, apakah mereka merasa aman, penduduk kampung itu merasa aman, ayatiyahum ba'suna duha, datang azab kami di waktu duha. Di waktu duha, Duha itu kapan waktunya? Pagi hari. Wa hum yal'abun, di saat mereka bermain-main. Kita bisa gambarkan tadi lagi berhari Minggu di pantai Lasari di waktu duha. Tenang airnya, masya Allah. Tiba-tiba Allah datangkan azabnya. Apakah mereka merasa aman? Kemudian kata Allah, afa'aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Apa yang dimaksud makar tadi di sini? Azab Allah yang datang tiba-tiba tanpa dirasa. Fala ya'malu makrallahi illa alqaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang yang merugi. Dan orang yang merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang meniru sifatnya orang kafir. Adapun orang yang beriman, kata Al-Hasan al-Basri tadi, apa orang yang beriman itu? Meninggalkan dosa tetapi takut ditimpa azab. Tapi kalau orang kafir selalu berbuat dosa tapi merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terakhir kata beliau, disebutkan oleh seorang ulama, Ismail ibn Rafi. Ismail ibn Rafi berkata, min al-amri min makrillah, termasuk orang yang merasa aman dari makar Allah. Ini perhatikan, jangan sampai ini kita orang ini sudah ini. Termasuk orang yang merasa aman dari makar Allah. Ini kata Ismail ibn Rafi, seorang ulama salaf. Adalah orang iqamatul abdi ala dambi. Adalah seorang hamba yang selalu berdiri di atas dosa. Artinya selalu berdosa, selalu bermaksiat. Nauzubillah. Tetapi yatamanna ala al-maghfirah. Selalu berbuat dosa tapi dia selalu berangan-angan ampunan. Ini termasuk orang yang merasa aman dari makar Allah. Selalu berbuat dosa tapi selalu mengira ada taubat, ada di taubat, ada di taubat, ada di taubat. Ini kan orang yang merasa aman namanya. Biar bisa lakukan malam ini sebentar subuh taubat, kan ada taubat. Saya pernah dengar ustaz bilang, sebanyak apapun dosamu, Allah akan memberikan ampunan sebanyak itu pula. Ya sudahlah, biar minum malam ini habiskan, puaskan diri dengan dosa, nanti kan bisa sholat subuh penggugur dosa. Ini adalah orang yang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang-orang seperti ini. Nauzubillah. Habiskan dulu masa muda dengan dosa, di masa tua baru bertaubat. Ini namanya orang yang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau sahabat tidak seperti itu. Itulah tadi, kalau orang beriman tidak begini orang. Kalau sahabat itu, kapan mereka jatuh dalam dosa, mereka gelisah. Mereka gelisah. Ketika ada seorang wanita jatuh dalam zina sekali, bukan pekerjaannya, terjatuh dalam maksiat, mungkin tanpa dia inginkan jatuh dalam dosa sekali ini jatuh, apakah dia merasa aman? Tidak, dia gelisah saking takutnya terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendatangi Nabi, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Ya Rasulullah, bersihkan aku, sucikan aku. Maksudnya apa? Meminta dirajam. Sebab dengan dirajam orang bersih dari dosa. Kalau orang sudah dirajam di dunia, maka di akhirat sudah tidak ada balasannya. Sudah dibersihkan dosanya oleh Allah dengan rajam itu. Apa kata dia? Bersihkan aku di dunia sebelum di akhirat. Bersihkan aku ya Rasulullah. Sobat. Kata Nabi, apa yang kamu lakukan? Saya sudah begini-begini, saya sudah berbuat zina. Kata Nabi, barangkali. Nabi berusaha menyelamatkan dia. Barangkali. Enggak ya Rasulullah. Tidak, betul-betul berbuat zina. Enggak, mungkin barangkali. Selalu Nabi berikan uzur. Akhirnya apa? Ini buktinya, ini anak, ini. Hamilkah ini? Nah, sudah, ini buktinya. Karena ada bukti ya, mau apa lagi? Kata Nabi kalau begitu, pulang nih dulu, tunggu sampai melahirkan. Kalau sudah lahirkan, datang lagi. Akhirnya dia pulang, dia kembali. Ikhwani fi dinillah rahimakumullah, seandainya sang wanita itu setelah melahirkan dia tidak datang, itu tidak akan dihukum. Tapi ternyata apa? Setelah melahirkan dia tidak tenang dengan dosanya. Datang lagi. Ya Rasulullah, sucikan aku sekarang. Saya sudah melahirkan. Ini anaknya. Apa kata Nabi? Pulang mi dulu. Susui mi dulu. Sampai genap susuannya. Baru kamu datang. Pergi lagi ya. Setelah itu, setelah cukup susuannya 2 tahun, datang lagi. Ya Rasulullah, ini anak sudah genap susuannya. Coba lihat, dia bawa makanan. Ini coba lihat, dia sudah makan makanan lain selain susuku. Masya Allah, dibuktikan lagi. Ini coba lihat ya Rasulullah, ini sudah betul-betul cukup ini. Ini sudah makan ini anak, ini saya coba ini. Makan dia. Saking jujurnya dia, tapi kepada Allah. Akhirnya apa? Ya karena orang itu, wanita itu, ya terus menerus mendesak Nabi, maka Nabi mengatakan bahwa wanita itu rajam dia. Maka wanita itu dirajam. Ketika dia dirajam, waktu itu ada Khalid bin Walid, dia juga ikut merajam. Ketika dia melempar batu wanita itu, terpercik darahnya kena dia. Dia pun mencaci maki wanita itu, terusnya. Kata Nabi, wahai Khalid, mahlan, pelan-pelan kamu. Jangan kamu begitu. Laqad taba taubatan. Sungguh wanita itu telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar. Seandainya taubatnya dibagi-bagi kepada penduduk Madinah 70 orang, cukup. Bayangkan. Satu tobatnya wanita itu yang jujur, kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka itu cukup. Luar biasa. Nah, ini contoh ya, khairuddin azakumullah, bahwa seorang yang beriman, yang benar keimanannya, itu ketika dia habis berbuat dosa, dia tidak pernah merasa aman. Dosa kecil ji, dosa anu ji, bisa juga tobat dengan berwudu. Kan ada wudu itu kan bergugur dosa kecil. Dosa kecil di. Kenapa? Apa dosa kecilnya? Setiap ada perempuan lewat dilihat, itu kan dosa kecil. Memandang perempuan yang bukan mahram itu dosa kecil memang. Tapi kalau selalu itu bahaya. Laki-laki ikhwah memandang akhwat, akhwat memandang ikhwah. Itu memang dosa kecil, tapi kalau keseringan bisa menjadi besar. Dan kalau keseringan bisa membutakan hati Anda, bisa mengotori hati Anda sampai hati Anda peka. Nah, disitulah Anda tidak bisa nikmat beribadah. Kenapa? Karena hati Anda sudah terlalu kotor. Walaupun Anda dari kecil-kecil-kecil kan begitu, kecil-kecil-kecil, tapi akhirnya penuh dengan titik hitam. Barakallahu fikum. Jadi, ya, merasa aman dari azab Allah, makar Allah yang tiba-tiba. Ini adalah perbuatan diharamkan, tidak boleh. Seorang muslim, dan itu bukan ciri seorang muslim, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, apalagi setelah dia berbuat dosa. Setelah Anda berbuat dosa, jangan pernah merasa aman. Ya ada di ampunan. Dosa kecil ji dan seterusnya, tetapi hendaklah Anda merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Jawab kita lagi. Bagaimana caranya Ustaz jika ada bapak-bapak di masjid menegur anak-anak pas ceramah Jumat? Ada bapak-bapak, anak-anak ribut, jangan ribut, tapi orang lagi ceramah. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya lihat saja. Jangan pula bapak, jangan kamu tegur dia. Jangan, ya biarkan saja. Setelah itu baru disampaikan kalau bisa. Sampaikan bahwa itu dilarang ya. Larang seseorang berbicara ketika khatib sudah berkhutbah. Bagaimana dosanya seorang wanita yang tidak memakai kudung? Tahu kudung? Kudung ini bahasa dulu ini. Pakai kudung kok. Itu bahasa di kampung saya, pakai kudung. Ya jilbab ya, atau hijab yang menutupi aurat. Ya, kudung itu identiknya dengan jilbab. Bagaimana dosanya? Wah, dosanya berat. Apa dosanya? Kata Nabi, sinfani min ahli nar. Ada dua penduduk neraka dalam arahuma, tapi belum pernah saya lihat. Belum ada saya saksikan orang itu. Jadi ketika Nabi masih hidup, belum pernah dilihat oleh Nabi, yang, tapi dia penduduk neraka itu. Salah satunya siapa? Wanisaun, seorang wanita. Kasiatun, berpakaian. Pakai baju, pakai celana. Tetapi Arya, tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa berpakaian tapi telanjang? Ah, banyak di sini maknanya. Yang terlalu maknanya adalah tidak sempurna menutup aurat. Itu tadi, pakai celana, pakai baju tapi tidak pakai jilbab. Ah, itu termasuk wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pakai baju, pakai celana tapi tidak pakai jilbab. Ah, itu masuk. Masuk juga wanita pakai celana, pakai baju, pakai jilbab, tetapi jilbabnya jilbab gaul. Tahu jilbab gaul ya? Tidak pakai cadar, jilbabnya kecil, pakai hias-hiasan lagi, warna-warni lagi. Itu juga masuk. Atau wanita pakai baju, pakai celana, pakai jilbab yang bagus, besar jilbabnya, ya? Besar jilbabnya tapi tidak pakai cadar. Sebab cadar itu hukumnya wajib menurut sebagian ulama. Atau pakai cadar juga. Pakai cadar tetapi cadarnya cadar gaul. Dan sekarang banyak cadar gaul itu. Luar biasa sekarang cadar-cadar gaul itu. Ya. Atau berpakaian tapi pakaian sempit. Sempurna lengkap dengan cadar tetapi membentuk. Terlalu sempit kelihatan yang lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, itu juga masuk. Nah, kata Nabi, nisaun kasiatun arya, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mumilat. Ma'ilatun mumilat. Berjalan berlenggok-lenggok. Ya, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila, di atas kepalanya ada seperti punuk unta. Ya. Dia berjilbab tapi dia rambutnya dia apa itu? Digulung sehingga ada seperti gulung di jilbabnya. Ya, ada jadi kalau jalan begini-begini. Ya, jadi membentuk jilbabnya, rambutnya membentuk jilbab. Ah, itu juga dalam hadis disebutkan. Apa kata Nabi? Wanita yang seperti ini, na'udzubillah, ini ancamannya. La yadkhulnal jannah. Dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Wanita seperti ini tidak akan masuk ke dalam syurga. Wa la yajidna rihaha. Dan dia tidak akan mencium baunya syurga. Jangankan masuk, mencium saja tidak. Padahal kata Nabi, wa inna rihaha la yujadu min nasirati 40 am. Padahal baunya syurga itu sudah bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Masya Allah. Surga sudah jauh di sana. Untuk ke sana butuh 40 tahun perjalanan ke sana. Dari sini sudah tercium baunya surga, harumnya. Nah, ini tidak mencium. Menunjukkan apa? Betapa jauhnya dia dari syurga Allah. Betapa dijauhkan dia dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan masuk mencium saja. Tidak. Dia tidak bisa mencium baunya. Syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ancamannya. Sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.